Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillah haqqa hamdih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selanjutnya kita akan membaca Al-Usulul Thalathah allati yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuha. Sebelumnya Syekh telah menjelaskan arba'u masail. Arba'u masail isinya apa saja? Kewajiban untuk belajar, yang kedua kewajiban untuk mengamalkan, selanjutnya mendakwahkan, dan yang keempat berusaha untuk bersabar. Kemudian yang ketiga beliau menjelaskan salasu masail. Apa saja salah satu masail? Yang pertama, tentang tugas dan kewajiban manusia. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi ada tugas dan kewajiban yang diemban oleh manusia. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk disekutukan. Yang ketiga, tentang masalah al-wala wal-bara. Tolong jangan dicatat ini ya, nanti tidak double catatannya. Kemarin kan sudah lali pak. Selanjutnya baru kita akan membahas tentang al-usulus salasa. Qala al-musannifu rahimahullah, fa'idha qila laka mal usulus salasatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jika ditanyakan kepadamu apakah al-usul as-salasah, tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang, maka jawablah, pertama pengetahuan hamba tentang Rabbnya, kedua pengetahuan tentang agamanya, ketiga pengetahuan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga landasan utama. Yang pertama, al-usul merupakan jamak atau plural dari al-aslu, pokok atau dasar, yaitu apa yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Pokok dinding berarti pondasinya. Pokok pohon berarti yang dari badannya tumbuh cabang-cabang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tarau kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis samaa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabang yang menjulang ke langit. Quran surah Al-Imran ayat 24. Tiga landasan utama yang disinggung pada disinggung oleh penulis rahimahullah ini adalah hal-hal yang akan ditanyakan pada manusia saat di dalam kuburan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apakah tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang? Penulis rahimahullah mengungkapkan masalah ini dengan metode tanya jawab agar setiap orang memperhatikan masalah tersebut dengan seksama. Sebab ia adalah masalah besar dan landasan utama. Dalam ucapan beliau, ini merupakan tiga landasan yang wajib diketahui setiap manusia, karena ia adalah beberapa landasan yang akan ditanyakan kepada manusia saat ia berada di dalam kuburnya, yakni ketika telah dikebumikan dan kawan-kawannya sudah pulang. Saat itu dua malaikat datang dan menundukkannya serta bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Orang yang beriman akan mengatakan, Tuhanku Allah Azza wa Jalla, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang ragu-ragu atau orang munafik, maka ia akan menjawab, ha, saya tidak tahu. Aku mendengarkan orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya. Nah, Syekh rahimahullah menyebutkan al-usulus salasah, dalilnya adalah pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan di alam kubur, siapa yang bertanya? Malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa disebut malaikat Munkar dan Nakir? Mungkar artinya sesuatu yang diingkari. Disebut sebagai malaikat Munkar dan Nakir karena inilah malaikat pertama yang akan dilihat oleh manusia ketika dia meninggal dunia. Sewaktu dia hidup, dia tidak melihat satupun malaikat. Dan malaikat wujud asli yang pertama dilihat adalah Munkar dan Nakir. Sehingga semua orang mengingkarinya karena dia asing, tidak pernah dia kenal sebelumnya. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, suasana mata malaikat ini azraqani aswadan, biru kehitam-hitaman atau hitam kebiruan. Wajah yang sangat menakutkan, sehingga siapapun yang tidak kuat dengan keteguhan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berat bagi dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena itulah dianjurkan setelah kita selesai memakamkan mayit untuk mengucapkan kalimat apa? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah dia keteguhan dengan al-qawlu tsabit, jawaban yang tegas ketika ditanya oleh malaikat. Dan pertanyaan ini disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan status hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang perjalanan ruh dari sejak dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Dan kita mengimani ini sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam proses pertanyaan itu, malaikat mendudukkan. Jadi jenazah yang awalnya tidur dibuat duduk. Apa gak kebentuk? Ya tidak ya. Karena bedakan antara kuburan dengan alam kubur. Yang kita lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Hal-hal yang gaib seperti ini kita imani sebagaimana apa adanya. Nah, maka jawablah, pengetahuan hamba tentang rohnya, mengenal Allah melalui beberapa sebab, diantaranya dengan merenungkan dan memikirkan makhluknya. Kedua aktivitas tersebut dapat menghantarkan seseorang mengetahui Allah dan memahami kebesaran kerajaannya, kesempurnaan kekuasaannya, hikmah dan rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman, awalam yang dulu fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang diciptakan Allah? Quran surat Al-A'raf ayat 185. Allah juga berfirman, innama a'idukum biwahidah antakumu lillahi matna wa furoda thumma tatafakkaru. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu pikirkan. Quran surat Saba ayat 46. Allah juga berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Lalu firman-Nya, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardh la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam silih bergantinya malam dan siang serta apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi adalah terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Yunus ayat 6. Dan firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa'ahya bihil ardo pada mautiha wa batta biha min kulli dhatin وتسري في الرياح والسحاب والسحاب المسخر مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran, keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, tambahan sedikit tentang pertanyaan di alam kubur. Tadi dinyatakan orang munafik ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur, dia mengatakan ha ha la adri la adri. Yaqulun nas faqultuhum. Faqultuhu kama qalu. Haha, saya enggak tahu. Orang mengatakan seperti ini, maka aku pun ikut-ikutan mengatakan seperti itu. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa dalam masalah akidah tidak boleh taklid. Karena itulah orang munafik ketika menjawab saya ikut-ikutan sebagaimana orang mengatakan seperti itu, tidak diterima oleh malaikat. Dia tetap mendapatkan hukuman. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah dalam syarahnya untuk Al-Usul Thalatha. Dan jumhur ulama Al-Sunnah mengatakan bahwa dalam masalah akidah ada dua tingkatan ketika orang ingin atau memiliki bangunan akidahnya. Yang pertama dengan melihat dalil, dan yang kedua dengan melihat ijma' di tengah ulama kaum muslimin. Untuk bangunan akidah dengan melihat dalil, ini tugasnya mereka yang paham Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika kita membaca dalil, di situ ada teks yang mengatakan tertentu, dan dia dalil yang sahih, maka wajib diimani sebagaimana tekstualnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan ijma' yang ada di tengah kaum muslimin. Ini berlaku bagi mereka yang tidak paham dalil. Dan banyak di antara masyarakat kita, mereka memiliki keyakinan tertentu tentang masalah agamanya. Tapi ketika ditanya apa dalilnya, enggak bisa menyebutkan. Ya, pokoknya ada dalam Quran. Sebagai contoh misalnya, kamu beriman enggak kalau Allah Subhanahu wa taala alal arsy, berada di atas arsy? Dia beriman dengan fitrah yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala alal arsy. Tapi ketika ditanya apa dalilnya, aku enggak ngerti. Karena dia tidak punya perhatian untuk menghafalkan teks ayat Al-Quran, terutama masalah-masalah dalil. Sehingga dia ngertinya, ya pokoknya orang umumnya mengatakan seperti itu, dan saya mengatakan yang sama. Nah, apakah iman semacam ini diterima? Jawabannya, Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan diterima. Karena dalilul ami, dalil bagi mereka yang awam dalam masalah agama adalah mengikuti orang yang berilmu, mengikuti ulama'nya. Sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu ketika kamu tidak tahu. Berbeda dengan mereka yang paham dalil. Mereka yang paham dalil, ketika membangun akidahnya, maka dia harus dengan melihat dalil. Karena itulah dalam masalah akidah di situ ada masalah yang tidak boleh siapapun enggak tahu. Dan ada masalah yang diketahui oleh sebagian orang dan mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Seperti misalnya masalah keyakinan rincian tentang sifat arsy, rincian tentang surga, rincian tentang bagaimana kondisi di hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Mungkin banyak orang yang tidak tahu Dajjal itu sifat-sifatnya seperti apa. Mungkin banyak orang yang tidak tahu nanti kejadian turunnya Isa bagaimana. Mungkin banyak orang yang tidak tahu seperti apa sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj. Karena mereka tidak pernah mendengar dalil itu. Mereka tidak pernah tahu kalau ternyata Ya'juj Ma'juj akan memanah ke arah langit, kemudian balik dalam kondisi panahnya ada bekas darahnya. Mereka tidak tahu kalau nanti kaum muslimin akan diungsikan oleh Nabi Isa di dalam atau di sebuah bukit. Mereka mungkin tidak tahu beberapa rincian tentang itu karena tidak mendengar dalilnya. Namun mereka ahlussunnah, ahlussunnah sesuai dengan keyakinan pokok yang mereka miliki. Dan hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, disinilah para ulama mengatakan tidak semua masalah akidah masuk dalam usul. Terkadang dalam masalah akidah masuk dalam perkara furu', perkara cabang. Tidak semua masalah akidah masuk dalam perkara usul, perkara pokok. Terkadang ada masalah akidah yang masuk dalam perkara furu'. Nah, kaum mukminin, orang beriman, mereka wajib untuk mengenali perkara pokok. Jika ini tidak tahu, maka dia berdosa. Misalnya pengetahuan tentang siapakah Allah yang wajib untuk dia ketahui, seperti Allah Maha Esa. Sehingga kalau ada orang yang ditanya, yang ditanya Allah itu Esa atau tidak, wah saya nggak tahu kalau kayak gitu, ini dosa orang. Kenapa? Ini akidah pokok yang harus dipahami oleh seluruh mukmin. Atau ketika ada orang yang ditanya, Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir atau ada nabi setelahnya? Wah saya kok masih ragu seperti ini, saya gak ngerti. Dia juga berdosa. Karena ini akidah pokok yang wajib dipahami oleh setiap mukmin. Sehingga dalam masalah akidah, ada yang dia ditoleransi ketika tidak tahu, dan ada yang tidak ditoleransi ketika tidak tahu. Karena kewajiban kita adalah mempelajari agama kita, dan tidak boleh sebatas mengklaim beragama tapi tidak kemudian berusaha untuk mempelajarinya. Selanjutnya di sini terkait al-ashul awal, prinsip yang pertama yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabb-nya Azza wa Jalla. Dan mengenal Allah ada dengan beberapa sebab. Pertama yang beliau sampaikan adalah mengenal Allah dengan ayat-ayat. Ayat-ayat apa? Kauniyah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimiliki oleh semua manusia sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepadanya. Sehingga siapapun yang fitrahnya sehat, tidak tertutupi dengan hawa nafsu, maka dia pasti akan meyakini yang menciptakan alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Karena itulah sampai pun orang jahiliyah ketika mereka ditanya, apakah kamu yakin ada Allah? Mereka mengatakan, al-ba'ratu yadullu ala al-ba'ir. Adanya kotoran unta, berarti ada untanya. Adanya sisa, berarti ada utamanya. Ada sesuatu, berarti ada sebabnya. Sehingga orang badui ini, badui jahiliyah yang dia tidak kenal agama, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, meskipun dia tidak pernah melihat dalil, karena semua manusia secara fitrah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwa apapun yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab yang kedua adalah ayat syar'iyyah. Termasuk di antara sebab pengetahuan hamba tentang Tuhannya adalah memikirkan ayat-ayat syariah, yakni wahyu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam ayat-ayat tersebut tampak kemaslahatan yang agung, di mana kehidupan makhluk di dunia dan akhirat tidak dapat berlangsung secara baik kecuali dengannya. Jika hamba tersebut memikirkan dan merenungkan apa yang terkandung di dalamnya berupa ilmu dan hikmah, lalu mendapati keteraturan dan kemaslahatannya buat manusia, niscaya dia mengetahui siapa Tuhannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Di antara sebab yang lain adalah apa yang diletakkan Allah dalam hati orang mukmin tentang pengetahuan kepada Allah, sehingga seakan-akan ia melihat Tuhannya secara langsung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat beliau ditanya oleh Jibril tentang ihsan, beliau menjawab, Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarah. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, kemudian sebab yang kedua kita bisa mengenal Allah adalah dengan ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Semua hukum dan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Kita mengenal ada ahkam syar'iyah. Apa saja ahkam syar'iyah? Ahkam syar'iyah ada dua ya. Ada hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Hukum syar'i ada dua, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu hukum terkait perbuatan seseorang. Ada wajib, sunnah, apa lagi? Mubah, makruh dan haram. Kemudian hukum wad'i itu ketentuan yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan nilai amal seseorang. Amal ini sah ataukah batal, apa saja syarat, rukun, itu namanya hukum wad'i. Tayyib. Ketika Bapak Ibu melihat betapa indahnya aturan Allah dalam semua kehidupan manusia, nanti kita akan bisa menyaksikan bahasanya zat yang menurunkannya adalah zat yang maha adil dan maha hikmah, sempurna ilmunya. Dan seperti inilah pengagungan yang diberikan oleh para sahabat setelah mereka masuk Islam. Mereka semakin yakin ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, mereka semakin yakin ini turun dari Allah. Sehingga mereka semakin sempurna imannya. Allah ceritakan di surat At-Taubah, ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, maka orang munafik mengatakan apa? Siapakah di antara kalian zadathu hadhihi imana, yang imannya bertambah disebabkan turunnya ayat ini. Jadi mereka tanya kepada sesama munafik sambil ngeledek Al-Quran, menghina Al-Quran, ada enggak yang imannya semakin naik setelah turunnya ayat ini? Sementara orang-orang yang beriman, ketika turun ayat Al-Quran, mereka semakin berbahagia, semakin senang. Kenapa? Karena ada penjelasan tambahan tentang hukum yang mereka miliki. Sehingga orang yang beriman itu, salah satu di antara cirinya, ketika tahu kebenaran, mereka bahagia. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengukur ya, kalau ternyata setelah kita belajar tahu sesuatu, ya, tahu sesuatu yang itu belum pernah kita ketahui, terus Anda merasa alhamdulillah, terima kasih, baru sekarang saya tahu ternyata ini enggak boleh, selama ini ternyata saya keliru, selama ini ternyata saya salah, dan Anda bisa menerimanya dengan baik, itu ciri orang yang beriman. Baik. Dalilnya ada di mana? Ini yang pinter HP-nya. ada di surat At-Taubah ayat 124-125. Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun, ketika turun surat dalam Al-Qur'an, faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana, di antara orang munafik mereka mengatakan sambil menghina, siapakah di antara kalian yang imannya bertambah? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang-orang yang beriman ketika turun surat yang baru, mereka semakin bertambah imannya dan mereka semakin berbahagia. Mereka semakin senang dengan adanya hukum baru yang selama ini tidak mereka ketahui, meskipun bisa jadi bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Makanya kita bisa saksikan secara umum komentar manusia dua ini. Ketika ada ilmu baru, pengetahuan baru tentang masalah hukum syariat yang belum pernah mereka tahu, begitu dapat, ada yang menolak. Ini kok repot banget tuh jadi muslim, semuanya gak boleh ya, semuanya serba dilarang. Akhirnya dia tidak mau menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghina hukum Allah, atau mungkin dia mempertanyakan siapa yang bisa mengamalkannya, padahal dia sendiri yang gak bisa ya. Orang lain banyak yang bisa mengamalkannya, walhamdulillah. Cuman dia saja yang ingin cari pembelaan. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan bisa jadi itu muncul di tengah masyarakat kita yang KTP-nya muslim ya, tapi dia membenci aturan agamanya. Sementara orang yang beriman, begitu tahu seperti ini, mereka semakin senang. Alhamdulillah, ternyata selama ini saya keliru, alhamdulillah saya sudah diluruskan, terima kasih, saya sudah diberitahu ya. Sehingga ada dua sikap di situ, ada yang kabul dia menerima dan ada yang dia menolaknya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa mengukur sejauh mana iman kita kepada ayat syar'iyah dengan melihat sejauh mana tingkat penerimaan kita terhadap ilmu baru terkait dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bibit-bibit kemunafikan muncul dalam diri kita karena tidak terima ada satu aturan, karena bertentangan dengan kepentingan pribadi kita. Nah, kemudian di sini ada satu lagi pernyataan Syekh, bahwa orang yang beriman bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diletakkan oleh Allah dalam hati mukmin tentang pengetahuan kepada Allah, sehingga seolah-olah dia melihat Allah. Dan itu disimpulkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ihsan. Beliau mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan tidak, jika tidak bisa, engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah melihatmu. Apa yang dimaksud dengan melihat di sini? Yang dimaksud melihat di sini adalah musyahadatus sifat. Musyahada as-sifat, menyaksikan kesempurnaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian itu terpengaruh dalam amal perbuatannya. Dat yang kamu sembah itu maha agung, maka jangan main-main, jangan terlalu banyak gerak ya. Kadang ada orang sholat berdiri anteng gak bisa, padahal dia purnawirawan TNI, Pak. Saya sangat yakin orang ini ketika baris berbaris siap gerak, enggak berani gerak. Ya, ini apa? Tetangga ya. Dia purnawirawan TNI, tapi ketika sholat selalu gerak. Ke kanan, ke kiri, belok kanan, maju, mundur. Badannya gerak terus. Bukan karena masalah usia. Ya, orangnya masih bisa berdiri tegak. Cuman ya ini kembali kepada masalah keseriusan. Dan kita melihat di sini kita sedang menghadap Zat yang Maha Agung. Sebagaimana ketika kita menghadap orang yang kita muliakan, kita ketakutan ya, berusaha untuk tenang, tidak banyak gerak. Maka demikian pula seharusnya lebih lagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat lahir batin, maka pada saat ibadah kita waspada. Jangan sampai hati lari kemana-mana. Fisik di masjid, hatinya di dapur misalnya, atau hatinya di tempat yang lain. Padahal fisiknya sedang sholat. Maka menenangkan fisik dengan menenangkan hati, susah mana? Lebih susah yang kedua. Menenangkan fisik tinggal dikunci saja, diam, bisa. Tapi kalau hati mau dikunci, lari, dia gak kerasan. Karena itulah menenangkan hati dengan cara hati itu dikasih pekerjaan. Anda ketika ada anak yang gak tenang, diapakan? Kasih kerjaan. Dia lari-lari kemana-mana dah, kasih spidol sama kertas, suruh gambar, diam dia. Hati juga gitu. Kalau dia gak dikasih pekerjaan, lari kemana-mana. Nah, biar fokus dengan pekerjaan hati, ajak hati itu merenungkan isi kalimat sholat. Bacaannya direnungkan. Ketika imam membaca, dia merenung apa yang dibaca oleh imam. Tapi ini syaratnya kudu dong bahasa. Anek radong ya lari neng di neng di. Tidak punya pekerjaan dia. Ketika hati nganggur, dia pasti dia akan cari pekerjaan yang lain. Dan itulah teori khusyuk secara gampang ya. Kasih pekerjaan bagi hati ketika sedang sholat. Apa pekerjaan hati ketika sholat? Kalau merenungkan fisik gampang. Misal ya, hatinya fokus. Kira-kira sedekap yang benar gimana ya? Dia pernah baca hadisnya. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia tata. Sudah selesai tugasnya. Tapi kan selanjutnya dia punya tugas berikutnya, yaitu merenungkan apa yang dibaca. Kalau dia enggak paham yang dibaca, enggak ngerti apa maknanya, tidak bisa merenungkan 100%, ya, maka akan lari kemana-mana hatinya. Baik. Sehingga yang dimaksud ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya adalah musyahadatus sifat. Melihat kesempurnaan sifat Allah, sehingga membuat orang ini semakin konsentrasi, semakin serius dalam salat. Baik. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa pada tahapan yang pertama, maka yakini dengan penuh bahasanya Allah mengawasimu, Allah melihatmu. Tingkatan ihsan, hadirin makan Allah, ihsan itu kan penyempurna dalam setiap amal lahir dan batin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan tiga hal ya. Islam, yang ini amal zahir. Iman, ini amal batin. Ihsan, penyempurnanya. Sehingga amal zahir, amal batin ini bisa sempurna jika diiringi dengan ihsan. Berlaku ihsan dalam amal salat. Berlaku ihsan dalam puasa dan seterusnya. Sehingga ihsan itu pengisinya, rohnya. Karena itulah ihsan ada tingkatan wajib, ada tingkatan mustahab, ada tingkatan anjuran. Ihsan tingkatan wajib adalah ihsan yang menjadi syarat agar amal ini ternilai sebagai amal. Misalnya ihsan dalam sholat yang wajib gimana? Ya pokoknya ada kadar khusyuk yang harus kamu lakukan. Jangan sampai ketika sholat sepenuhnya tidak ada yang mikir sholat. Misalnya sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam mau mikir entut misalnya. Arep entut ditahan dia, dipikir terus. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ya, maka sholatnya batal karena tidak ada ihsannya. Tapi kalau masih ada kadar khusyuk sebagian ya, dan sebagian dari sholatnya masih ada kadar khusyuk, maka insya Allah sholatnya masih bisa disebut sebagai sholat karena ruhnya ada. Ini sebagaimana penjelasan As-Sunani dalam Subulus Salam. Dalam hal yang lain juga seperti itu. Ada ihsan dalam masalah A, dalam masalah B, termasuk ketika berinteraksi dengan yang lain. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa makna anta'budallaha ka'annaka tara, pengertiannya adalah di sini bukan melihat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seolah-olah. Jadi maksudnya adalah seolah-olah kamu dalam suasana melihat Allah. Seolah-olah di depanmu itu ada Allah. Sebagaimana ketika orang bekerja, di depannya ada bosnya. Berani enggak dia main Facebook? Enggak berani. Dia enggak berani misalnya sampai ngangkat telepon saja dibiarkan. Dia malu, wah ini sedang ada bosnya kerja, ada telepon masuk, mungkin akan dia biarkan. Karena dia akan berusaha fokus dengan pekerjaannya, di depannya ada bosnya. Kira-kira seperti itulah ketika orang itu sholat, melakukan ihsan pada tahapan pertama. Anta'budallaha ka'annaka tara. Dia membayangkan seolah-olah di depannya ada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak bisa seperti ini, fa'innahu yarak, Allah melihatmu. Tingkatan yang kedua, kita bekerja ada CCTV, nyambung ke rumah bos. Jadi bos lihat, tapi via CCTV. Kira-kira tingkat khusyuk kerjanya dengan ada bos di depan dan yang kedua ada CCTV, lebih khusyuk mana? Yang pertama. Karena yang kedua ini mungkin masih bisa curi-curi ya. Atau dia naruh patung di situ, gambar dia, dia pergi. Andai kan bisa ya. Baik. Sehingga hadirin yang kami hormati, tingkatan manusia dalam khusyuk ketika sholat, ruhnya sholat, dua tingkatan ini. Ada yang sempurna ketika dia melakukannya, sehingga dia ketika melaksanakan sholat lebih khusyuk dibandingkan yang kedua. Nah, kemudian di sini yang keempat tentang agamanya, tapi penjelasannya cukup panjang ya, insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana memperingati haul dalam Islam? Haul itu dalam Islam, dalam bahasa Arab artinya setahun. Haulun artinya satu tahun ya. Memperingati haul berarti memperingati tahunan. Peringatan yang dilakukan oleh tahun, yang dilakukan tahunan, hukumnya seperti apa? Ya tergantung yang diperingati. Kalau yang diperingati Idul Fitri ya kita ikuti ya. Idul Fitri berapa tahun sekali? Tahun sekali. Itu juga haul ya, haul Idul Fitri. Tapi yang dimaksud haul dalam bahasa kita adalah peringatan kematian. Kematian itu tidak untuk dikenang. Dalam Islam kita diajarkan kematian tidak untuk dikenang. Karena mengenang kematian berarti mengenang kesedihan, dan mengulang kesedihan menunjukkan kalau dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya peringatan seperti ini dinilai oleh para sahabat sebagai niyahah, tindakan meratapi mayit. Dia nanti akan memuji-muji orang yang mati itu. Mengenang kembali orang yang mati itu dipuji-puji ulang. Seolah-olah dia enggak ridho kalau dia meninggal dunia. Yang paling parah seperti yang dilakukan oleh orang Syiah, sampai mukul-mukul dirinya, menangisi kematian Husain. Sehingga mereka berharap semoga Husain tidak mati-mati. Maka mereka tidak terima ketika Husain meninggal dunia. Karena itulah kematian tidak untuk dikenang. Karena mengenang-kenang, mengingat-ingat kembali, nyebut-nyebut musibah, menunjukkan kalau dia tidak menerima ridha, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Abdullah bin Jarir radhiyallahu an, kunna na'uddul istima' wa san'ata ta'amin fi baitil mayyit ba'da dafnihi minan niyahah. Kami dulu menilai orang yang kumpul di rumah mayyit setelah dia dimakamkan sambil makan-makan, ini termasuk meratapi mayyit. Dan jika kita dapat undangan, kita tidak perlu untuk menghadirinya. Wallahu a'lam. Itu yang menjadi alasan ya, kenapa haul itu bermasalah. Wallahu a'lam apa alasan mereka mempertahankan haul. Kalau misalnya ya ini dalam rangka mengenang kebaikan seseorang, mengenang kebaikan seseorang itu dengan membaca karyanya, bukan dengan memuji-muji orangnya. Karena seperti yang disebutkan dalam hadis, ketika seorang mayit itu dipuji, maka dia dihukum oleh malaikat. Apa betul yang mereka katakan seperti itu? Kalau pujian itu berlebihan, bisa jadi dia dihukum oleh malaikat. Apakah orang munafik bisa bertaubat? Bagaimana membentengi diri dari sifat kemunafikan? Para ulama mengatakan, seperti yang dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu minasyaitan minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh setan dibandingkan maksiat. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat itu bisa ditobati, sedangkan bid'ah tidak bisa ditobati. Dan bid'ah ini salah satu di antara turunan kemunafikan. Karena dia ngerusak agama dari dalam. Bid'ah itu ngerusak agama dari dalam. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dikotori agamanya. Islam yang murni dikotori dengan ajaran bid'ah. Makanya bid'ah merusak agama dari dalam. Baik. Karena itulah kemunafikan apakah bisa bertobat? Maksudnya begini. Bukan maksud dari Sufyan Ats-Tsauri ahli bid'ah tobatnya tidak diterima. Dan ini salah paham. Namun maksudnya adalah pelaku bid'ah atau orang yang melakukan kemunafikan susah untuk bertobat. Kenapa? Karena dia menganggap perbuatannya benar. Bagaimana dia bisa bertobat sementara dia menganggap perbuatannya benar? Sampai digambarkan oleh Syekhul Islam, bagaimana kita bisa mengajak pelaku bid'ah sementara mereka mengatakan kunna nutawwibun nas, kami mengajak orang untuk bertobat. Dia mengajak orang untuk bertobat, bagaimana mungkin dia diajak untuk tobat? Jadilah seperti kami agar kalian menjadi orang yang bertobat. Terus dia diajak untuk tobat, gimana? Oh, dia sudah dalam kondisi sedang mengajak orang untuk bertobat. Sehingga susah orang seperti ini untuk diajak bertobat. Meskipun bisa bagi siapapun untuk bertobat kepada Allah, dan Allah mengampuni siapapun hambanya yang bertobat. Manakah yang lebih afdal berdoa di setiap sujud pada saat? Manakah yang lebih afdal berdoa di setiap sujud atau pada saat sebelum salam? Yang lebih afdal, wallahu alam, dua-duanya bisa kita amalkan. Kalau yang lebih afdal saya tidak tahu, karena dua-duanya termasuk waktu yang mustajab dalam sholat. Sehingga untuk membandingkan mana yang lebih mustajab, wallahu a'lam, ada banyak faktor untuk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mengingat saudara yang meninggal dalam rangka untuk meningkatkan motivasi mendoakannya, bagaimana? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh adalah mengenang dengan memuji-muji kebaikannya yang menunjukkan kalau dia tidak terima ketika ditinggal mati oleh saudaranya. Anda mengenang simbahnya dulu, kemudian ingat mbahnya, terus mendoakan mbahnya, silakan. Tapi ini enggak pakai acara, sehingga tidak nunggu setahun sekali. Tapi kapan kita lakukan? Setiap saat pada saat kita teringat, kita doakan. Maka mendoakan nunggu setahun, ya engko sik lah nunggu sakhawal tak dongakno ya. Mayit wis nunggu. Wis arep-arep iki kapan didongakno, ora didongak-dongakno nunggu setahun pisan. Seharusnya dia doakan apa? Setiap saat waktu dia mengenang mbahnya, mengenang saudaranya yang meninggal atau siapapun di antara keluarganya yang sudah meninggal, terutama orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita sholat di rumah teman kita Nasrani yang ada salib dan foto-foto Yesus? Jadi hadirin yang kami hormati, permasalahan sholat di dalam rumah yang di situ ada patungnya, ini boleh atau tidak? Ulama masih khilaf, ada perbedaan di sana. Dan kita bisa mengambil dalil riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa bagian dari syurut Umar, perjanjian Umar dengan ahlu zimma, dan ini yang dijadikan acuan oleh para ulama ketika melihat bagaimana interaksi ideal kaum muslimin dengan orang kafir. Ahlu zimma itu siapa? orang kafir yang tinggal di negeri muslim, yang tinggal di kawasan kaum muslimin, dan dia mengikuti hukum Islam. Bagian dari syurut Umar kepada mereka yang beragama Nasrani di Syam, siapapun kaum muslimin yang datang ke Syam wajib dikasih tempat singgah di gereja. Jadi kalau kaum muslimin safar ke Syam, mereka enggak punya tempat, itu bisa mampir ke gereja, nanti dikasih tempat singgah. Dan bisa jadi mereka melakukan sholat, ya, ketika malam mereka sholat. Wallahu a'lam. Sementara dalam gereja terkadang ada salibnya. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah sholatnya sah. Pendapat yang lebih mendekati. Mengenai keraguan non-muslim untuk memeluk agama Islam, hampir semua non-muslim ragu untuk memeluk agama Islam, ya. Jadi kalau Anda punya teman seperti ini, ya gak heran, yang lain juga punya kondisi yang sama. Dan mereka sendiri juga ragu dengan agamanya. Makanya kalau ditanya apa mayoritas agama di dunia, sensus secara kasar Nasrani yang paling banyak. Sensus yang secara kasar Nasrani paling banyak. Amerika, benua segede itu, ya. Kemudian Eropa, Afrika, kemudian Australia, mereka rata-rata secara resmi Nasrani. Tapi aslinya agnostik. Mereka tidak beragama. Ateis juga banyak. Aslinya mereka tidak beragama. Makanya klaimnya beragama tapi aslinya tidak beragama. Karena itulah hukum yang berlaku untuk sembilan ahli kitab tidak diterapkan para ulama untuk sembilan Amerika, Eropa, dan beberapa negara ateis, negara agnostik. Kenapa? Karena mayoritas mereka tidak beragama, mereka bukan ahli kitab. Kalau sembilan ahli kitab sah, cuman mereka bukan ahli kitab. Banyak di antara mereka yang sedang gak ngobris agama. Jepang itu kebanyakan tidak beragama. Katanya Shinto itu bukan agama. Itu ya cuman nilai-nilai moral yang mereka jaga. Meskipun agama resminya Buddha. Agama resminya Buddha. Jadi biku keliling-keliling itu banyak. Agama resminya Buddha. Tapi masyarakatnya aslinya sudah gak ngobris dengan agama. Kalau mereka membahas masalah teori evolusi dan seterusnya, mereka saja sudah tidak punya agama, enggak beriman dengan agama. Yang seperti ini tidak perlu dihargai. Tidak semua komentar orang perlu kita hargai. Pak, saya ingin menyelamatkan dia. Ya, kalau dia enggak mau diselamatkan, tidak perlu memaksakan. Dalam posisi seperti ini, Anda perlu menghemat waktu. Kita punya tugas lebih banyak. Silakan belajar apa yang dibutuhkan. Kalaupun dia tidak mau untuk diarahkan, kita tinggalkan. Kecuali kita punya kepentingan besar, misalnya dia keluarga saya, dia bapak saya, ya silahkan sering diingatkan, intensif ya. Sambil dikasih insentif, ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada brosur pelatihan. Kalau early bird dia lebih murah, daftar lebih awal lebih murah. Tapi kalau daftar mendekati acara lebih mahal. Ini termasuk judi atau tidak? Kemarin sempat tersebar ya flyer yang menerbitkan bias, yang ada pernyataan Ustadz Arifin gitu, bahwa kalau daftar lebih cepat nanti dapat hadiah, ini termasuk perjudian. Artikel itu di KS diputuskan untuk di privat. Sudah, itu kan artikel di konsultasisyariah.com, kemudian langsung di privat, ya, tidak di publish sejak ada itu, ya. Karena kita konfirmasi ke beliau dan itu maksudnya, ya. Jadi mengharapkan hadiah ketika kita belanja atau ketika kita membeli sesuatu atau daftar pelatihan, mengharapkan hadiah itu ada dua. Yang pertama, kita niat awalnya memang belanja. Kita niat awalnya belanja, bukan untuk mencari hadiah. Sehingga karena belanja kita banyak terus dikasih hadiah, ini hukumnya mubah, boleh. Yang kedua, dia niatnya untuk cari hadiah, tapi hadiahnya gak jelas karena dibatasi 50 pendaftar pertama, sementara dia gak pernah tahu ini sudah sampai berapa yang sudah daftar, sehingga dia cepet-cepetan daftar dengan harapan dapat hadiah. Tujuannya bukan ingin ikut pelatihan, tapi ingin dapat hadiah. Yang kedua inilah yang judi. Jadi seperti ada orang yang dia belanja di supermarket, kelipatan 100 ribu dapat kupon. Kalau dia niatnya untuk cari kupon, judi. Tapi kalau niatnya belanja, dikasih kupon, gak dikasih kupon, gak ngobris, pokoknya dikasih ya, kadang diisi, kadang malas ngisi juga. Karena tujuan utamanya memang belanja. Maka ini tidak ada unsur judi di situ. Karena goror yang gratis hukumnya boleh. Tidak jelas tapi gratis hukumnya boleh. Bahkan sesuatu yang gratis, hadiah itu semakin goror, semakin hadiah. Anda dikasih hadiah, bungkusnya transparan, seneng gak? Kelihatan luar dalam, kurang menarik. Tapi ketika Anda dikasih hadiah, bungkusnya gak kelihatan, bungkusnya saja gak kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menjual speaker murattal? Sama seperti menjual kaset murattal. Ada kaset murattal dijual di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan itu sudah berlangsung lama sekali sejak dulu. Oleh-oleh orang haji dulu kan, kaset murattal ya, dijual. Enggak ada pengingkaran di masyarakat dan tidak ada pengingkaran di tengah para ulama. Kemudian berkembangnya zaman jadi CD. Berkembangnya zaman jadi DVD. Setelah itu dia enggak berlaku lagi, jadi speaker sekarang ya. Ada player MP3. Di sini yang dijual bukan murotalnya, tapi yang dijual adalah satu paket dengan semua isinya. Karena di situ ada upaya yang dilakukan, bentuknya apa? Dia download ya. Kemudian ditata rapi dan seterusnya. UVTV itu menjual harddisk. Isinya kajian. Kajian UVTV itu materinya dari para asatidzah dan mereka mewakafkan materi itu ya, untuk umat. Siapapun boleh pakai. Sehingga tidak boleh dikuasai sepihak oleh sebagian orang. Karena itulah UVTV tidak menguasai, silahkan siapapun download. Cuman kita butuh biaya produksi, editing dan seterusnya. Kemudian siapapun silahkan download, silahkan pakai. Tapi kalau kamu mau download 1000 video, itu bisa memakan waktu setahun. Download 1000 video, Pak. Nah, biar praktis, kita sudah sediakan dalam bentuk harddisk. Nah, kemudian kita punya hak untuk menjualnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah penyakit iri bisa menular bagi orang dekat atau orang yang ada di lingkungannya? Penyakit itu ada dua ya, ada yang menular dan tidak menular ya. Sakit kepala menular gak, Pak? Sakit gigi gak menular ya. Iri hati nular gak, Pak? Hah? Iri hati itu menular gak? Bisa menular, bisa tidak ya. Terkadang istrinya yang iri dengan tetangganya, terus cerita neng suaminya, suaminya ketularan. Berarti iri bisa menular, cuman melalui proses ya. Jadi iri menular bukan dengan sendirinya, tapi ada proses. Karena itulah ketika Anda dalam kondisi iri ya, jangan sampai diluapkan. Tahan sebisa mungkin, bersabar dan berdoa. Yang diajarkan oleh Imam Ibnu Taimin di Syarah Riyadhus Shalihin, iri ini penyakit yang luar biasa susahnya dihilangkan dan bisa menjangkiti siapapun, sampai pun antar sesama ulama. Jangankan orang awam, sekelas temannya Imam Bukhari iri kepada Imam Bukhari. Ulama temannya Imam Bukhari iri kepada Bukhari. Dan banyak ulama yang iri kepada beberapa ulama yang lain. Sehingga antar sama ulama bisa iri. Dan biasanya iri itu kalau punya profesi yang sama. Sesama dokter iri, sesama guru iri, sesama pedagang iri, dan seterusnya. Sehingga penyakit ini terjangkiti kepada siapapun. Dan beliau sarankan kalau kita mengalaminya, maka baca doa. Gimana doanya? Beliau membaca seperti Allahumma zid lahu fadlan wa'tini khairan minhu. Jadi kita mendoakan kepada orang yang menjadi sasaran iri, ya Allah tambahkanlah kebaikan untuknya. Kuat gak kayak gini, Pak? Kalau lagi iri mungkin gak kuat, tapi kita paksa lisan kita untuk mengucapkan itu, ya Allah tambahkanlah kebaikan untuknya. Wa'tini khairan minhu, dan berikanlah aku yang lebih baik dibandingkan dia. Nah, ini ngelerem yang kedua. Yang pertama, ujian sejauh mana kamu bisa menghilangkan sifat iri itu dengan memaksakan diri mendoakan kebaikan bagi yang lain. Karena itulah hadirin, ada sebuah hadis sahih Nabi SAW mengatakan gimana? Apabila ada orang yang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaibi, sementara saudaranya tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk mengucapkan amin wa laka bimitsli. Amin, kabulkanlah ya Allah, dan engkau semoga mendapatkan yang sama. Karena itulah doa seorang muslim kepada muslim yang lain fi dhahril ghaib, ketika yang didoakan tidak tahu, lebih mustajab karena diaminkan oleh malaikat. Kenapa kok sampai diaminkan malaikat? Penjelasannya, karena ketika orang itu mendoakan kebaikan bagi yang lain, bukti kalau dia tidak punya sifat dengki kepada sesama muslim, tidak punya sifat iri kepada sesama muslim. Dan itu menunjukkan kalau hatinya adalah hati yang lapang. Apa hukumnya mendengarkan musik? Ada beberapa kajian di UPTV, nanti bisa diakses. Apa hukum mendengarkan musik? Sangat lengkap di situ. Berikut dalil-dalilnya. Semoga nanti bisa dijadikan sebagai referensi. Demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.